hari, detik demi detik, masaku nanti apakan ada jelang cerita kisah yang panjang menghitung hari. Padamkan saja kobar asmaramu, jika putih itu takkan ada yang aku minta. Tulus hatimu bukan puitis, pergi saja cintamu pergi, bila saja pada semua, biar saja kobar asmaramu, jika putih itu takkan ada yang aku minta. Tulus hatimu bukan puitis, biar semua tahu adanya diriku kini sendiri. Oh, pergi saja cintamu pergi, bila saja pada semua, biar diri.